Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan pembahasan kita masih di bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23, wa'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Terakhir kita sampai pada uraian yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid terkait firman Allah yang dikutip di bawah bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya, serta mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Di akhir uraiannya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, wa fil ayati, pada ayat ini yang barusan kita baca Al-Anfal ayat kedua, wasful mu'minina haqqan bi thalathi maqamatin min maqamatil ihsan. Ada sifat orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, yaitu tiga maqam dari maqam ihsan. Tiga maqam dari maqam ihsan yang menjadi sifat bagi orang-orang yang beriman yang dimaksud adalah, pertama, al-khawfu, rasa takut. ini jelas sekali seperti yang disinggung di ayat tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi pertama rasa takut, yaitu ketika disebut nama Allah. Kemudian waziyadatul iman, yang kedua bertambah keimanan. Ini ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga watawakkal alallahi wahdah, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tiga makom ihsan inilah sekali lagi yang merupakan sifat dari orang-orang beriman. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah, imannya selalu bertambah, dan bertawakal kepada Allah. Qala wa hadhil maqamatu taqtadi kamalal iman. Makom yang tiga ini akan mengantarkan kepada kesempurnaan iman. Wa husula a'malihi al-batinati wadh-dhahirati, dan dapat mencapai seluruh amalan baik yang batin maupun yang zahir. Misalu dzalika, sebagai contoh as-shalatu, salat. Faman aqamas salata wa hafadha 'alaiha, siapa saja yang menegakkan salat dan selalu menjaganya. Wa adda zakata kama amarahullah, dan menunaikan zakat sebagaimana yang Allah perintahkan. Istalzama dzalikal 'amalu bima yaqdiru 'alaihi minal wajibat wa tarku jami'il muharramat. Amal tersebut mengandung konsekuensi pelakunya memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan segala perkara yang haram. Jadi ketika seseorang menegakkan sholat, menunaikan zakat dengan sebaik mungkin, maka itu pertanda dia mampu menunaikan kewajiban dan sekaligus meninggalkan segala hal yang diharamkan. Apa yang mendorong seseorang bisa melakukan amal seperti sholat atau zakat? Di antaranya adalah tiga makom ihsan yang kita sebutkan tadi, rasa takut, kemudian iman yang bertambah, dan tawakal kepada Allah. Karena tadi dikatakan bahwa tiga makom ini akan membuat sempurna keimanan seseorang, ya, sempurna keimanan seseorang, dan ia dapat meraih semua amalan, baik lahir maupun batin. Sehingga ketika mengerjakan satu amalan, contoh sholat atau zakat, maka itu artinya dia mampu melakukan hal yang wajib dan meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Al-Ankabut, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkari waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah segala perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mengerjakan sholat berarti dia sudah menunaikan kewajiban. Ketika dia mampu menunaikan kewajiban, maka itu artinya dia meninggalkan hal yang diharamkan. Salah satu contoh kewajibannya adalah sholat. Orang sholat dapat menghindarkan dirinya dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, ini akhir uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan terkait ayat tadi, Al-Anfal kedua. Wa qauluhu berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masih di bab yang sama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-64, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Berarti ini ayat kedua yang dikutip oleh Syekh Muhammad di bawah bab firman Allah dari surat Al-Maidah, ya, yang tadi kita baca. Nah, ayat yang ke-23. Baik. Ya ayyuhan nabi hasbukallah. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah sebagai pelindung. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan cukup Allah sebagai pelindung bagi siapa yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Atau dengan bahasa yang mudah, Allah berfirman, wahai nabi, cukuplah bagimu dan bagi siapa saja yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin, Allah sebagai pelindung. Qala wa qawluhu ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang ayat ini. Lalu kata beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ay Allahu wahdah kafika wa kafi atsba'aka. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah sajalah yang mencukupimu dan mencukupi para pengikutmu. Ya. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin, sehingga mereka para pengikutmu tidak butuh kepada seorang pun di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Penafsiran inilah yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qila, ada juga yang mengatakan al-makna hasbukallah wa hasbukal mu'minun. Makna ayat di atas adalah cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengomentari penafsiran ini, wa hadza khata'un mahdhun. Ini adalah kesalahan yang fatal. La yajuzu hamlul ayati alaihi, tidak boleh membawa ayat kepada makna tadi. Tafsiran yang kedua, ini keliru. Cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu orang-orang yang beriman. Ini kesalahan fatal, kata Ibnu Qayyim. Enggak boleh ayat dibawa kepada makna ini. Fa innal hasba wal kifayata lillahi wahdah, sebab yang mencukupi dalam hal memberikan perlindungan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Orang-orang yang beriman gak bisa memberikan perlindungan kepadamu. Karena itu cukuplah Allah yang akan memberikan perlindungan kepadamu. Bahkan perlindungan Allah juga cukup bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya. Inilah sebabnya mengapa Ibnu Qayyim mengatakan kalau tafsiran tadi ini itu salah. Ya. Karena ada unsur mensejajarkan Allah dengan makhluk. cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah bahasanya yang akan menjadi pelindungmu adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Ini salah. Karena enggak ada yang bisa dijadikan sebagai pelindung kecuali Allah saja. Orang-orang yang beriman pun butuh perlindungan Allah. Ya. Nah. Katawakal wa taqwa wal ibadah. Seperti tawakal, takwa, ibadah, ya, itu hanya patut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian juga soal kecukupan dalam hal memberikan apa? Perlindungan. Yakini bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, takwa kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, maka dalam hal memberikan perlindungan pun kita harus merasa tercukupi dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya zat yang akan memberikan perlindungan. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 62. Wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binashrihi wa bil mu'minin. Wa iyuridu, dan jika mereka hendak menipumu, maka cukuplah bagimu Allah sebagai pelindung. Lihat, cukuplah bagimu Allah sebagai pelindung. Enggak disebutkan yang lainnya. Fa inna hasbakallah. Maka cukuplah bagimu Allah sebagai pelindung. Huwallazi ayyadaka. Dialah Allah yang menguatkanmu binasrihi, dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan dengan dorongan orang-orang yang beriman. Qala fa farraqa bainal hasbi wat ta'yid. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara al hasba, antara yang mencukupi dalam hal memberikan perlindungan, wat ta'yid, dengan yang dapat memberikan kekuatan. Dibedakan oleh Allah. Ketika menyinggung soal yang mencukupi dalam hal memberikan perlindungan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dirinya saja. Fa inna hasbakallah. Selesai. Enggak ada yang lainnya. Kemudian setelah itu, ketika Allah menyebutkan soal yang dapat memberikan kekuatan, Allah katakan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dorongan orang-orang yang beriman. Artinya, motivasi, dorongan yang diberikan orang-orang yang beriman ini juga mampu memberikan kekuatan. Kita dalam kehidupan nyata, kalau didukung, ya, dorongan yang dimaksud adalah dukungan. Kalau didukung orang lain, kita jadi percaya diri, kan begitu? Maka Allah katakan yang akan memberikan kekuatan kepadamu adalah Allah melalui pertolongannya dan juga dukungan orang-orang yang beriman. Disertakan di situ. Bukan hanya Allah saja, tapi juga dukungan orang-orang yang beriman. Ini dalam hal memberikan apa? Kekuatan. Tapi kalau dalam hal yang mencukupi memberikan perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan dirinya saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali siapa? Allah. Ya. Qala faja'al al-hasbalahu wahdah. Allah jadikan yang mencukupi dalam hal memberikan perlindungan hanya Dia saja. Wa ja'al at-ta'yid Allahu binasrihi wa bi ibadihi, dan Allah jadikan at-ta'yid yang dapat memberikan kekuatan adalah dirinya diri Allah melalui pertolongannya, wa bi ibadihi, dan dukungan hamba-hambanya. Ya. Jelas ya? Karena itu dalam ayat, ya, sekali lagi ketika menyinggung soal al-hasbu yang mencukupi dalam hal memberikan perlindungan, Allah hanya sebutkan dirinya saja. Enggak disertakan yang lainnya, hatta rasul pun tidak disertakan. Ya. Nah. Qala wa asna ala ahli tauhid min ibadihi haitsu afraduhu bil hasbi. Kemudian Allah menyanjung ahli tauhid dari kalangan hamba-hambanya yang mana mereka memurnikan, menyendirikan al-hasbu, soal pemberian apa? Perlindungan. Ya, yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ali Imran 173, alladzina qala lahumun nas, mereka-mereka yang berkata kepada manusia, innan nasa qad jama'u lakum. Mereka-mereka yang dimaksud ini orang-orang munafik, berkata kepada para sahabat. Kata orang-orang munafik, innan nas, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy, qad jama'u lakum, mereka telah mengepung kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian dari mereka. Tapi apa yang terjadi pada diri orang-orang yang beriman? Fazadahum imana, justru malah bertambah apanya? Keimanannya. Malah bertambah keimanannya. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, titik. Lihat, cukuplah pelindung kami siapa? Allah saja. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Allah, ya, sebutkan bahwa Allah sebaik-baik pelindung. Dan ahli tauhid, mereka adalah orang-orang yang mengatakan hasbunallah, cukup Allah sebagai pelindung kami. Mereka mengesakan Allah dalam hal ini. Sehingga Allah sanjung mereka, Allah puji mereka. Dan ini yang membuat mereka berani, mereka tidak takut dari makhluk. Padahal orang-orang munafik itu sudah menggembosi. Ketika Nabi ada di Madinah, orang-orang munafik juga di situ banyak. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mengepung kota Madinah. Orang munafik mencoba menggembosi orang-orang yang beriman. Lihat, mereka orang-orang kafir Quraisy telah mengepung kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Digembosi bukan takut, tapi malah bertambah apanya? Kekuatannya, bertambah keberaniannya, bertambah keimanannya, dan mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah sebagai pelindung, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Nah, segala hal dalam hidup ini, ya, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur. Jadi mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan takut, jangan pesimis, jangan was-was, jangan khawatir. Ya. Menghadapi masa depan. Masa depan gaib bagi kita. Enggak tahu ke depan kita mau seperti apa hidupnya. Enggak perlu dipikirkan dari sekarang. Yang harus kita lakukan adalah tingkatkan iman, amal, tanamkan keyakinan, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita selamat dan yakin bahwa Allah lah satu-satunya pelindung apapun yang terjadi nanti, ya. Nah, qala wa lam yaqulu hasbunallahu wa rasuluhu. Lihat di sini, orang-orang yang beriman mereka tidak mengatakan hasbunallahu wa rasuluhu, cukuplah bagi kami Allah dan Rasulnya sebagai pelindung. Tidak. Orang-orang yang beriman hanya menyebut siapa? Allah saja. Wa qalu hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Mereka tidak menyebut nama Rasul. Ya. Ini ciri tauhid. Ya. Nah, wa nadhiru hadza qauluhu subhanahu, mirip dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 59. Wa qalu hasbunallah. Lihat. Mereka orang-orang yang beriman mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Disebutkan hanya Allah saja. Nah. Sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Allah akan memberikan kepada kita dari karunia-Nya, demikian juga Rasul-Nya. Inna ilallahi ragibun. Sesungguhnya kita hanya kepada Allah berharap. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fata'ammal. Coba perhatikan. Kaifa ja'alal ita'a lillahi war rasuli? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang akan dapat memberikan sesuatu itu Allah dan juga Rasul. Kalau soal memberikan sesuatu, ya, dari karunia Allah, itu bisa saja jelas Allah karena Allah yang memilikinya, dan bisa juga siapa? Rasul. Ja. Wa ja'ala al-hasbalahu wahdah, dan Allah menetapkan bahwa yang mencukupi dalam hal memberikan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nampak jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini membedakan antara al-ita dengan al-hasbu. Seperti ayat sebelumnya, membedakan antara at-ta'yid dengan al-hasbu. Di ayat dari surat Al-Anfal 62, itu Allah bedakan antara al-hasbu dengan at-ta'yid. Kalau al-hasbu itu hanya Allah saja. Tapi kalau at-ta'yid itu Allah, ya, dan juga dukungan orang-orang yang beriman. Di sini Allah sebutkan bahwa al-hasbu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau al-ita memberikan sesuatu, itu bisa Allah dan juga bisa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Falam yaqul wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu, di ayat ini juga atau ayat 59, orang-orang yang beriman tidak mengatakan hasbunallah wa rasuluhu, cukuplah bagi kami Allah dan Rasulnya sebagai pelindung. Tidak. Mereka hanya mengatakan hasbuna Allah. Titik. Sampai di situ. Ya. Bal ja'alahu khalisu haqqihi. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hasbu ini, ya, khalisun haqqihi. Murni sebagai haknya. Hak Allah memberikan perlindungan itu. Kama qala ta'ala inna ila rabbina ragibun. Sebagaimana firman Allah, sungguhnya kita hanya kepada Allah berharap. Faja'ala ragbata ilaihi wahdah, Allah jadikan berharap itu hanya kepadanya saja. Jangan berharap kepada selainnya. Kama qala ta'ala wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu kamu berharap. Farragbatu wa tawakkal wal inabah wal hasbu lillahi wahdah. Maka berharap, tawakal, kemudian al inabah, taubat, lalu al hasbu, kecukupan dalam hal memberikan perlindungan, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kama annal ibadata wat taqwa was sujuda wan nadhra wal halfa la yakun illa lahu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah, takwa, sujud, nadar, bersumpah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ketika kita menyatakan bahwa hanya Allah lah yang menjadi pelindung kita, ini bukti bahwa kita menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Bukti bahwa kita bertawakal kepada Allah. Makanya ayat ini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala di bawah bab ayat yang ke-23 dari surat Al-Maidah yang berbicara tentang tawakal. Ya. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala wa bihadza yatabayyanu mutabaqatul ayati litarjati. Dengan ini nampak jelas mutabaqatul ayati, korelasi ayat ini, hubungan ayat ini dengan bab. Ya. Kalau bab berbicara tentang ayat tawakal, ayat ini mengetengahkan tentang keyakinan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang cukup dalam hal memberikan apa? Perlindungan. Nah, ada korelasinya. Ya, kita berlindung kepada Allah, itu artinya kita bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah, itulah yang disebut dengan tawakal. Fa'idha kana huwa lakafi li'abdihi, fa'idha kana huwa lakafi li'abdihi, wajaba alla yatawakkal illa alaihi. Lihat. Kalau seandainya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang cukup dalam hal perlindungannya untuk hambanya, maka wajib bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Gak boleh tawakal kepada yang lainnya. Kalau kita yakin bahwa Allah satu-satunya pelindung. Kalau kita bertawakal kepada selain Allah, berarti kita tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya apa? Pelindung. Maka saat kita yakin bahwa Allah sebagai satu-satunya pelindung kita, bertawakallah kepadanya. Sandarkan semua urusan hanya kepadanya. Yang baik maupun yang buruk. Ya, dalam rangka menggapai kebaikan atau dalam rangka menolak berbagai macam kemudharatan. Nah, karena enggak ada yang bisa mewujudkan semua itu kecuali Allah. Ya. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menolak mudharat kecuali Allah. Ya. Wa yamsaska bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika kamu ditimpa kemudharatan, enggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata iltafata biqalbihi ila siwahu wakalahu Allah ila man iltafata ilaihi. Wa mata iltafata biqalbihi, dan kapan seseorang berpaling dengan hatinya kepada selain Allah, maka Allah akan pikulkan dia, ya, kepada yang ia berpaling kepadanya. Nah, kama fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan pikulkan dia kepada sesuatu tersebut. Ya. Nah, jadi rugi kalau kita berpaling kepada selain Allah. Kalau kita berpaling kepada selain Allah, ya, maka enggak ada yang bisa membantu kita. Nah, sebagaimana kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka kita akan dipikulkan kepadanya, ya, enggak bisa keluar darinya. Nah, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, menghadapkan hati kepada Allah, maka cukup Allah yang akan menjadi pelindung kita. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi kembali dalam Kitab Tauhid mengutip ayat lain masih di bab yang sama. Firman Allah ini terdapat di Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Di sini dua-duanya disebutkan, tawakal dengan kata al-hasbu disebutkan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Lihat. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya. Bagaimana Syekh menyebutkan secara perlahan-lahan kepada kita supaya pemahaman kita semakin kuat. Pertama tentang apa? Tawakal. Bertawakal kepada Allah, itu penekanannya. Kemudian berikutnya ayat yang dikutip soal apa? Soal keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya sebagai pelindung. Karena kalau kita udah yakin seperti itu, maka kita enggak akan bertawakal kecuali kepada siapa? Allah. Penekanannya di situ. Sekarang ayat yang ketiga yang dikutip oleh beliau menyebutkan dua-duanya, tawakal dan al-hasbu. Wa may yatawakkal 'alallah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah sebagai pelindung. Memudahkan pemahaman kita untuk semakin, ya, tajam, semakin mengerti tentang permasalahan yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.